بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فحياكم الله وبياكم الله. Kita lanjutkan pembahasan syarah Al-Ajrumiyah kita sampai di Babul I'rab, yang dimana Imam Ibn Al-Ajrum berkata, Al-I'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. I'rab itu ialah perubahan pada akhir-akhir kata, perubahan pada akhir-akhir kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab karena perbedaan, ikhtilaf, perbedaan amil-amil ataupun pengaruh-pengaruh yang masuk atas kata-kata tersebut, baik secara lafaz atau secara perkiraan, ya, baik secara lafaz atau secara perkiraan. Nah, sebelum kita urai, saya ingin bertanya dulu Mas Joko. Berarti karena perbedaan amil ini muta'alik untuk apa? Kaitannya kemana? Takhir. Kemana? Takhir. Iya, kaitannya ke takhir. Yang berarti dari situ kita bisa fahami bahwa i'rab itu perubahan yang disebabkan oleh perbedaan amil. Ya, tentang apa itu amil itu sudah kita pernah jelaskan di pembahasan-pembahasan ataupun di pertemuan yang lain. Ya, ini lawannya ma'mul, sebenarnya lawan dari amil adalah atil, kemudian hasil yang dihasilkan oleh amil adalah ma'mul, begitu ya. Jadi lawannya amil adalah atil, sementara hasil yang dihasilkan oleh amil adalah ma'mul. Nah, jadi kalau perubahan itu bukan karena perbedaan amil yang masuk pada kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut, berarti tidak bisa kita nyatakan i'rab seperti perubahan yang terjadi pada lafaz ant. Kadang kita dapati kalimat tersebut bersyakal fathah anta, dan terkadang kita dapati lafaz tersebut bersyakal kasrah anti. Namun perubahan ini bukan ataupun ghair ikhtilafil awamil ad-dakhila 'alaiha, maka ini tidak kita nyatakan sebagai i'rab. Ya, karena dikatakan sebagaimana dijelaskan di sini, i'rab itu perubahan yang memang terjadinya pada akhir kalimat yang disebabkan oleh ataupun karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Lafdan aw takdiran, secara lafaz atau secara takdir. Maka lagi-lagi ini Mas Joko, mana yang disecarain? Secara lafaz atau secara takdir? Iya, maksudnya kalimah mana yang di yang dinyatakan secara lafaz ataupun secara takdir? Permasalahan yang mana yang dinyatakan secara lafaz? Akhir kalimah. Jadi akhir kalimah secara lafaz, secara takdir. Secara lafaz atau secara takdir, mananya yang disecarakan? Mana yang secara lafaz dan mana yang secara takdir? Bang Budi. Al-i'rab. I'rab itu sesuatu yang sedang kita ingin definisikan ya. Oleh karena itu i'rab enggak masuk pembahasan. Karena i'rab sesuatu yang sedang kita definisikan. Mas Gulam. Awamil. Jadi awamilnya secara lafaz ataupun secara perkiraan. Baik. Mas awamil ya. Mas Rafi. Mananya yang secara lafaz ataupun secara takdir? I'rab itu justru sesuatu yang sedang didefinisikan. Awakhiril kalim. Berarti sama kayak Mas Joko ya. Awakhiril kalim. Yani akhir katanya lah yang secara lafaz atau secara takdir. Baik, jadi awakhiril kalim ya. Nah, jika awakhiril kalim yang dimaksud dengan awakhiril kalim, apa itu ikhwah? Kita sudah pernah terangkan yang dimaksud dengan akhir di dalam pelajaran kita. Ketika ada kata akhir, maksudnya apa? Bukan. Ya orang bukan akhir kalimah. Iya, lamul kalimah. Ya. Jadi maksud dengan akhir dalam mata pelajaran kita adalah lamul kalimah. Jadi ketika dibilang awakhir kalim, maksudnya adalah lamul kalimahnya. Ya, lam kalimah dari kata-kata dari kalimah-kalimah tersebut. Nah, jika lafdzan au tadbiran ini keterangan untuk awakhiril kalim, berarti lamul kalimahnya ada yang dilafazin, ada yang enggak dilafazin. Apakah pernah demikian? Apakah pernah Muhammadun kemudian sesekali dalnya enggak dilafazin begitu? Apa yang dimaksud dengan lafdzan au tadbiran? Ini apa yang disecara ini nih? Iya, benar. Lagi-lagi ini yang disecarain adalah taghyir. Di mana taghyirnya ada yang terlafazkan, ada yang diperkirakan. Bukan lamul kalimahnya, tapi perubahan yang terletak pada lamul kalimahnya. Taghyir fi awakhiril kalim. Ya, perubahan yang terletak pada lamul kalimahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab. Jadi i'rab itu ya, secara berarti artinya kita bisa katakan i'rab itu ada yang terlafazkan dan ada yang diperkirakan. Karena i'rab adalah perubahan yang ada yang terlafazkan dan ada yang diperkirakan. Baik istimat atau fi'il. Pokoknya awakhirul kalim, seluruh kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Selama dia itu selama di akhir katanya terdapat perubahan dan perubahan itu disebabkan oleh amil, perbedaan-perbedaan amil yang masuk padanya, ya, maka perubahan ini ada dua jenis. Ada yang perubahannya malfud, ada yang perubahannya muqaddar. Nah, demikian. Jadi ada yang perubahannya malfud, ada yang perubahannya muqaddar. Itulah maksud dari pernyataan lafzan au takdiran, secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi yang disecarain di sini adalah taghyir. Ya. Wa qasamuhu, ya mafhum ya tentang definisi i'rab ya. Jadi ini perlu kita ingat karena masih banyak yang kebingungan tentang perubahan ya, bahkan masih ada kadang-kadang muncul pertanyaan fa'ala fa'ala fa'aru fa'alat fa'alata fa'alna, itu kan berubah kok enggak dibilang i'rab ya. Sekali lagi kita katakan yang bisa dinyatakan i'rab itu adalah taghyir likhtilafil awamil ya. Perubahan ya, yang terletak pada akhir kata ataupun maksudnya lamul kalimah karena perbedaan awamil yang masuk pada kalimah tersebut. Nah, demikian. Kemudian perubahan itu ada dua jenis, ada yang malfuz, ada yang muqaddar. Waqsamuhu arba'atun. Ya, waqsamuhu arba'atun. Ha, aitnya Mas Gulam. Wa aqsamuhu arba'atun. Ha aitnya? Iya. Ya, wa aqsamuhu dan aqsamul i'rab arba'atun. Ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang tidak dinyatakan sebagai perubahan saja, ya, itu terkadang terdapat jenis-jenis ataupun ragamnya. Apalagi jika ini kita nyatakan sebagai perubahan, maka sudah pasti padanya terdapat ragamnya. Dan beliau mengatakan bahwa ragam perubahan yang terjadi pada akhir kata itu ada empat. Ada yang disebut dengan perubahan rafa ataupun i'rab rafa, ada yang disebut dengan perubahan nasab atau i'rab nasab, dan ada yang disebut dengan perubahan khafad, ya i'rab khafad, ada pula yang disebut dengan perubahan jazm, i'rab jazm. Jadi apa rafa itu sendiri, nasab, nasab, khafad dan jazm? Ya, nama-nama dari perubahan-perubahan yang ada. Simpelnya, rafa, nasab, khafad, jazm adalah nama-nama bagi perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan yang ada pada akhir kata, di mana ragam perubahan yang terjadi pada akhir kata yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk padanya itu ada empat macam. Ada yang perubahannya dinamakan dengan rafa, ada yang perubahannya dinamakan dengan nasab, khafad dan jazm. Walau tanda-tanda perubahannya itu yang kita istilahkan dengan alamah, ya alamat i'rabnya, ya tanda i'rabnya itu akan diterangkan pada pembahas pada bab berikutnya, yaitu bab yang terkhusus tentang mengetahui tanda i'rab. Nah, untuk saat ini ya kita hanya dijelaskan oleh penulis, ya oleh al-imam, bahwa i'rab itu terbagi kepada empat, atau maksudnya i'rab itu ada empat ragam yang terjadi pada akhir kalimah itu. Yaitu ada namanya i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad dan i'rab jazm. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Wala jazma fiha. Ya, karena tadi kita di atas kita katakan awakhiril kalim, maksudnya artinya perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, maka tentunya kita pun perlu ngejelasin. Ya. Mu'alif perlu menjelaskan lebih lanjut apa i'rab apa yang dimiliki oleh isim. Karena apa? Karena dari empat macam i'rab ini itu enggak semuanya dimiliki oleh setiap kalimah. Oleh karena itu perlu dijelaskan. Ya, beliau pun melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Maka bagi isim dari pembahagian i'rab ini, dari aqsamul i'rab ini, ya, ataupun dari i'rab ini, itu ada yang berihrab rafa, nasab, khafat, tapi tidak ada yang berihrab jazm. Walil af'al min dhalika, dan beliau pun juga melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan adapun untuk fi'il, ya, dari ihrab ini juga enggak semuanya, ya, tapi hanya ada rafa wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha, namun tidak ada yang khafat pada fi'il. Lalu bagaimana dengan huruf? Kenapa enggak beliau jelaskan? Nah, ketika beliau tidak menjelaskan huruf terkait pembahagian i'rab ini atau terkait pembahasan i'rab ini, artinya huruf tidak ada yang memiliki i'rab. Sudah bisa kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, enggak semua kalimah punya i'rab. Dari kalimah yang sebelumnya sudah kita ketahui pada pembahasan babul kalam, di mana wa aqsamuhu thalatha, ismun wa fi'lun wa harfun. Kemudian inilah kalimah yang ada di dalam bahasa Arab. Lalu beliau katakan bahwa kalimah yang ada di dalam bahasa Arab itu ada yang punya hukum i'rab. Ya, ada yang punya hukum i'rab, yaitu dan i'rab itu sendiri adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimah. Nah, namun tidak semua kalimah yang punya hukum i'rab. Yang punya hukum i'rab itu hanyalah isim dan fi'il. Adapun harf tidak punya hukum i'rab, dan itu pun tidak semua macam-macam i'rab ataupun ragam i'rab ada pada isim dan fi'il. Oleh karena itu beliau menjelaskan dengan mengatakan untuk isim dari permasalahan i'rab hanya ada rafa, nasab, khafat dan tidak ada jazm. Untuk fi'il hanya ada rafa, nasab, jazm dan tidak ada khafat. Wallahu a'lam. Iya. Ya, musyaru ilahnya al-i'rab. Wa aksan hu arba'ah wa walil falil asma' min dzalika ay min al-i'rabi, falil asma' min al-i'rabi. Bukan. Karena kalau min aksam seharusnya min tilka. Ya kan falil asma'i min tilka. Wallahu a'lam. Al-i'rab. Falil asma'i min al-i'rabi, falil asma' min al-i'rabi. Kan gitu ya. Al-raf'u wal-nasbu wal-khafdu wal-jazma fiha wal-af'al min al-i'rabi al-raf'u wal-nasbu wal-jazmu wal-khafdu fiha. Ada pertanyaan tentang matan? Baik, kalau enggak saya yang nanya Mas Ghulam. Falil asma'i min dhalika al-raf'u. Al-raf'u, kenapa bacaannya rafa? Maksudnya al-raf'u ini kenapa yang rafnya rafa gitu ya? Ya, pas kebetulan ya rafa. Iya, udah rafa, rafa juga dia. Nah, Mas Ghulam. Oh iya. Hah? Sebagai khabar, taib. I'rabnya rafa karena dia sebagai khabar. Mubtada'nya? Dzalika. Taib, za mubtada bisa ya, keduluan huruf jar ya. Iya, mubtada bisa keduluan huruf jar gitu. Di antara adalah bukan di antara irob. Perhatikan di antara itu. Falil asma'i min dzalika. Maka bagi isim-isim itu dari permasalahan irob ataupun minal i'rabi ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Bukan antara yang di antara. Dari i'rab ya. Iya, dari i'rab. Alil asma'i min dzalika. Jadi dari permasalahan i'rab ini, maka bagi isim itu adalah rafa, nasab, khafat dan tidak ada jazm padanya. Nah, jadi apa dasar pemarfu'an ar-raf'u? Pak Budi. Ah ya. Mubtada. Mubtada Mas. Khabar. Khabar mubtadanya? Dari i'rab. Dari i'rab adalah rafa. Baik, Mas Joko, gimana Mas Joko? Kenapa ar-raf'u di apa namanya? Apa dasar kemarfu'an ar-raf'u? Ya kalau an-nasbu udah bisalah kita katakan ya itu ngikut-ngikuti ar-raf'u kan gitu. Nah, sekarang ar-raf'unya nih Mas Joko. Khabar ya? Mubtada'nya? Oh, masih dicari. Baik. Mas Rafi. Mubtada' kabarnya lil asma berarti ini mubtada muakhar khabar muqaddam. Iya, memang demikianlah keadaannya. Jadi ar-raf'u itu mubtada, lil asma itu khabarnya. Ya. Jadi aslinya begini nih. Iya, memang iya. Aslinya begini. Rafa itu dan nasab itu dan khafat itu ya, maka ya kan ada maka di situ. Maka rafa itu dan nasab itu dan khafat itu adalah milik isim dari i'rab, dari pembahasan i'rab kan begitu. Nah, demikian. Maka makanya orang sering jadikan apa namanya semboyan mimi ya namanya mimi ya, sering jadikan mimi ya, khabar muqaddam aja nggak tahu kan gitu. Jadi itu dia maksudnya khabar muqaddam. Iya benar, khabar muqaddam mubtada muakhir aja nggak tahu kan gitu. sering dijadikan orang meme karena memang menentukannya tidak semudah kita menentukan khabar yang biasa dan mubtada yang biasa, maksudnya mubtada muqaddam, iya mubtada muqaddam sama khabar muakhar. Itu kan yang asli kan gitu ya. Wallahu alam. Kemudian asy-syarah. Qawluhu al-i'rabu a'raba 'an asy-syai' bima'na afsaha anhu wa taqul a'rabtu amma fi nafsi ay afsahtu. Jadi kemudian syarih berkata, ya, syarih berkata bahwa perkataan Ibnul Ajurrum al-I'rabu, ya, perkataan Ibnul Ajurrum al-I'rabu itu sama seperti kalau kita ngomong a'raba 'an asy-syai'. Sebenarnya, ya, jadi sebenarnya makna dari al-i'rabu sama seperti ketika seseorang mengatakan a'raba 'an asy-syai'. Apa itu makna dari a'raba 'an asy-syai'? Afsaha an, menerangkannya. Ya, menerangkan tentang sesuatu, memfasihkannya, ya, menjelaskannya, menguraiinya. Itulah makna asli dari al-i'rabu. Jadi pernyataan Ibnul Ajurum al-i'rabu itu maknanya sebenarnya sama dengan ucapan seseorang a'raba 'an asy-syai'. Yang mana makna dari a'raba 'an asy-syai' itu adalah afsaha anhu ay afsaha 'an asy-syai', menjelaskan tentang sesuatu, mendeskripsikan tentang sesuatu. Itulah makna dari a'raba 'an asy-syai', makna dari al-i'rabu. Wa taqulu, seperti contohnya pernyataan kamu juga, a'rabtu 'amma fi nafsi ay afsahtu 'amma fi nafsi. Maksudnya apa? Aku mendeskripsikan, aku membiodatakan tentang apa-apa yang ada pada diriku. Fa'i'rabu fil lughati al-ifsah 'an asy-syai'. Maka kesimpulannya i'rab secara bahasa itu adalah al-ifsah 'an asy-syai'. Pemfasihan terhadap sesuatu. Penjabaran terhadap sesuatu. Itulah i'rab secara bahasa. Lakinnahu fil istilahi taghyiru awakhiril kalim. Namun yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini, atau fil istilah secara istilah, maksudnya adalah yang dimaksudkan dalam mata pelajaran kita, ya, atau yang dimaksudkan di dalam pelajaran nahwu, kalimat i'rab itu adalah sebuah istilah bagi taghyiru awakhiril kalim, perubahan lamul kalimah. Fala budda anna hunaka taghyiran. Maka dari situ kita bisa tahu, bisa ambil faedah ataupun pemahaman, hendaklah di situ terdapat perubahan. Fala budda anna hunaka taghyiran min dhammin, ya, lebih tepatnya min raf'in ila nasbin ila khafdin ila jazmin. Wallahu a'lam. Yang mana? Oh, fala budda anna hunaka taghyiran sebagai isim anna muakhar. Baik. Kemudian wa qawluhu awakhiril kalim. Sementara pernyataan Ibnu Al-Ajurum awakhiril kalim, awakhir jam'u akhir. Fal-i'rabu idhan yata'allak bi-awakhiril kalim. Awakhir itu kan jamaknya akhir. Maka i'rab itu berarti itu hanya terkait dengan akhir-akhir kalimat. La bi-awwaliha. Bukan, tidak ada kaitannya dengan awal-awal kalimat. Itulah kesimpulan al-i'rab. Wala bi-awsatiha. Dan juga tidak ada keterkaitannya dengan tengah-tengah kalimat. Wala bi-awsatiha. Satiha, yes. Kan begitu. Fal kalimatu laha harakatun fi awwaliha wa wasatiha wa akhiriha. Karena kalimat itu, ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu punya harakat-harakat di awalnya, punya harakat di tengah-tengahnya, punya harakat di akhirnya. Lakinnal ladzi yakhtassu atau yukhtasu? Yukhtasu atau yakhtasu? Yakhtasu. Yakhtasu. Ya, yakhtasu. Yakhtasu. Yakhtasu. Ya, ya. Berarti ma'ruf, maklum. Yakhtasu, ha? Maksudnya Ustaz hanya maklum atau majhul? Iya, ha. Yakhtasu atau yukhtasu? Iya, baik. Lakinnal ladzi yukhtasu bihil i'rabu huwa akhirul kalimah. Tapi permasalahan i'rab ini ataupun al-i'rab ini, akan tetapi yang jadi kekhususan bagi al-i'rab ialah akhirul kalimah. Adalah akhir kata. Amma awwaluha wa awsatuha fa hadha li ahli shorf. La li ahli nahw. Jadi ini bukan miliknya ahli nahu, tapi ini urusannya ataupun kerjaannya orang sharaf. Tentang apa? Awal dan tengah-tengah kata. Jadi awal kata, tengah-tengah kata itu milik ahli sharaf. Famathalan nasrun fathun nuni na'rifuhu minas sharfi. Jadi contoh, contoh misalkan kalimat nasr, ya nasrun, di mana nunnya kita fathahin, ini kita tahunya dari apa? Dari sharaf. Wasukunus sad na'rifuhu minas sharfi, dan sukunnya huruf sad yang ada di nasrun itu juga kita tahu dari sharaf. Wa tahriqur ra hadza minan nahwi, sementara mengharakati ra ini baru urusan nahu. Wa hadza alladhi yataghayyar, dan inilah yang bisa berubah itu, maksudnya huruf ra ini yang akhir ini. Amma awwalul kalimah wa wasatuha fa huwa ala ma huwa alayhi la yataghayyar. Adapun awal kalimah ataupun tengah kalimah, ya, awal kalimah dan tengah kalimahnya, maka ini tetap tetap pada apa adanya, ya, tetap pada apa adanya. Fa huwa ala ma huwa alayhi, ya, maka dia berada, ya, berada dan berada pada apa adanya. La yataghayyaru, tidak berubah. Wa li hadza taqulu nasran wa nasrun wa nasrin. Jadi tidak pula dengan perubahan awakhiril kalim berubah pula awalnya ataupun wasatnya. Ya ini ala ma huwa alaihi, ya, sebagaimana adanya. Kalau as, ya, adanya adalah fathah, ya fathah saat nasran, saat bacaannya nasrun, saat bacaannya nasrin, ya akan tetap fathah. Kalau awalnya dhammah, ya andaikan, ya maka tetapkan dhammah. Pokoknya ala ma huwa alaihi. Falladhi yataghayyaru 'inda an-nuhati huwa awakhirul kalim. Jadi yang berubah di sisi ahli nuha itu adalah lamul kalimah. Amma at-taghyiru fi awailil kalimati wa awasitiha fa makanuhu 'ilmu shorf. Adapun perubahan yang ada di awal-awal kalimat dan tengah-tengah kalimat, maka tempatnya adalah ilmu shorf. Qal li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha. Kemudian syarih melanjutkan penjelasan pernyataan sahibul matan. Ya, di mana sahibul matan berkata li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha al-jar wal majrur muta'alliq bit-taghyir. Ya, jadi benar berarti Mas Joko tadi, ya. Al-jar wal majrur muta'alliqun bit-taghyir. Maksudnya lan dan ikhtilaf, dua kalimat ini itu kaitannya ke kalimat taghyir. Ya, muta'alliqun bit-taghyir. Al-jaru maksudnya lam, ya karena memang lam adalah harfu jar. Al-majruru maksudnya adalah ikhtilaf, karena memang dia majrur, dijarkan oleh si lam, kan, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-jaru wal-majrur adalah ikhtilaf. Nah, al-jaru wal-majrur muta'alliqun bit-taghyir. Ya'ni tataghayyaru bi-ikhtilafil awamil. Maksudnya apa? Berubah sebab ikhtilafil awamil. Perbedaan ataupun iya, perbedaan awamil, amil-amil. Li'anna taghyir awakhiril kalim qad la yakunu liikhtilafil awamil qad yakunu liikhtilafil lughatil arab. Karena sesungguhnya perubahan yang terjadi pada akhir-akhir kalim itu Terkadang ada yang tidak terjadi sebab ikhtilaful awamil, ada yang terjadi karena ikhtilaf lughatil Arab. Misalan haitsu. بعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حوث. فالاختلاف هنا, maka perbedaan di sini, لاختلاف اللغات, karena perbedaan logat. فالعبرة باختلاف أواخر الكلم من أجل اختلاف العوامل. Maka uraian tentang perbedaan ataupun perubahan yang terjadi pada akhir kalim itu disebabkan ataupun dipengaruhi oleh perbedaan awamil. Jadi kalau perubahannya bukan perbedaan awamil atau bukan dipengaruhi oleh perbedaan awamil yang masuk kepada kalimat tersebut, maka tidak kita istilahkan dengan i'rab. Jadi yang bisa diistilahkan dengan i'rab adalah hanya sebatas liikhtilafil awamil dakhila 'alaiha. Itulah yang bisa kita nyatakan ya Allah. Iya, jadi di orang Arab itu ada yang logat yang bilangkan haitsu, ada yang logat yang bilangkan haitha, ada yang logat yang bilangkan haifi, bahkan hausu. Nah ini semua perubahannya bukan karena amil, nggak ada hubungannya sama amil. Maksudnya saat amil masuk, kalau memang logat dia ngomongnya haitha, ya tetap haitha, walaupun ada huruf jar min haitha katanya, kan begitu. Itu hanya logat, wallahu alam. Wal awamilu kalimatun tataghayyaru. Wal awamilu kalimatun tataghayyaru, ya. Fi'il mudhari, ya. Ya benar, ya. Wal awamilu kalimatun tataghayyaru. طيب جدي والعوامل كلمات تتغير يسبب تغييرها تغيير أواخر الكلمة. Feel. Kalau sebagai hal jumlah haliyah berarti jumlah haliyah dari kalimatun. Enggak bisa ya. Karena seharusnya sahibul hal itu apa? Badal fi'il kepada fi'il ini enggak sih? Badal fi'il kepada fi'il. Cuma kok agak kesulitan karena tataghayyaru menjadi yusabbibu. Tataghayyaru enggak semakna dengan yusabbibu kayaknya lah. Agak fi'il enggak semakna. Wal amilu kalimatun tataghayyaru. Ya paling kompromi saya yang bisa saya. Jadi ya kompromi saya yang bisa saya apa namanya kompromikan terhadap kalamnya muallif ya. Daripada memilih sabakul lisan gitu. Ya. Enggak. Ini sebagai apa namanya naat kedua bagi kalimatun. Ya, jadi naat pertama adalah jumlah fi'liyah tataghayyaru, naat kedua adalah jumlah fi'liyah yusabbibu. Ya, kalau kita bertanya lalu mana rabitnya? Rabitnya adalah ha, ya, yang terdapat pada ungkapan taghyiruha yang kembali kepada kalimatun. Jadi ya mungkin kalau kita mungkin barangkali lebih enaknya dengan mengatakan wal awamilu kalimatun tataghayyaru wa yusabbibu taghyiruha. Ya. Iya, Itu kalau kita mungkin lebih enaknya dengan mengatakan demikian. Wa yusabbibu, jadi yusabbib itu ataf kepada tataghayyaru. Ya, kalau misalkan menggunakan huruf waw. Namun kalau tidak, ya mau enggak mau kita kompromikan dengan mengatakan ini na'at kedua bagi kalimatun. Ya demikian, wallahu alam. Ini wal awamilu kalimatun tataghayyaru. Kalimatun yusabbibu taghyiruha, gitu loh kira-kira. Ya, awakhirul apa? Wal awamilu kalimatun tataghayyaru. Awamil itu kalimatnya berbeda-beda. Ya. Kalimatnya berubah-ubah maksudnya. Ya, tentunya karena kalau kalimatnya itu aja berarti enggak mungkin dia bisa ngerubah perubahan yang berbeda. Kan begitu. Jadi wal awamilu kalimatun tataghayyaru. Amil-amil itu adalah kalimat-kalimat yang berubah-ubah, berbeda-beda. Yang perubahannya disebabkan itu. Bukan. Kemudian awamil itu juga ya, awamil itu juga kalimat yang menyebabkan perubahannya ya, menjadikan perubahan akhir-akhir kalim. Yusabbibu taghyiruha taghyira akhiril kalim. Ya. Nah, begitu. Wallahu alam. Jadi awamil itu adalah kalimat yang dia berubah-ubah, berbeda-beda. Ya, bisa kadang-kadang berupa huruf jar, lalu kadang-kadang berupa fiil yang merubah si suatu kalimat tersebut kan gitu. Jadi intinya al-awamil kalimatun tataghayyar wa yusabbibu taghyiruha, dan perubahan si kalimat-kalimat tersebut ya, itu menyebabkan perubahan akhir kata. Ya, jadi kalau kita tambahin waw barangkali bisa kita bilang lebih aula. Ya, tapi kalaupun tidak digunakan apa tidak menggunakan waw, ya mau enggak mau kita menganggap ini sebagai na'at kedua bagi kalimat. Awamil kalimat yang berubah maksudnya? Iya, awamil adalah kalimat-kalimat yang berubah tentunya. Karena kalau kalimatnya enggak berubah, misal Muhammadun ya, yang membuat Muhammadun ja'a, lalu Muhammadan yang membuat Muhammadun ra'aitu, ya kan berubah dari ja'a menjadi ra'aitu. Amilnya banyak gitu, berubah. Ya lah, berbeda-beda maksudnya kan. Ya, itu maksudnya ikhtilaf ya. Maksud dari tataghayyar di sini ikhtilaf maksudnya, berbeda-beda gitu. Ya, kan berubah-ubah dia. Nah, demikian. Maksudnya bukan amilnya bukan amilnya akhirnya berubah-ubah ya, maksudnya ini kalimatnya yang berubah-ubah. Ya, beda ya, awal akhir dengan kalimat. Awal akhirul kalimat dengan kalimatnya. Ini iya, wal awami wal awamilu kalimatun tataghayyar. Kalimatnya yang berubah-ubah, bukan awal akhir kalimatnya. Nah, demikian. Jadi awamil itu kalimat yang berbeda-beda. Ya, kalimatnya berubah-ubah. Dan perubahannya itu maksudnya perubahan ya, makanya lebih aula ini waw ada waw wa yusabbibu taghyiruha, dan perubahan kalimat tersebut menyebabkan perubahan akhir kata. Mungkin gini Ustaz. Awal kalimat tataghayyar. Berhenti ya. Berhenti. Iya, betul. Iya. Cuma dicetakkan begini ya, seharusnya ini titik gitu ya. Wal kalimatu wal awamilu kalimatun tataghayyaru. Kan itu. Berhenti, yusabbibu ya, ini jumlah baru berarti ya, masya Allah ya, asanta, jumlah baru. Jadi yusabbibu taghyiruha taghyira awakhiril kalim, iya, lebih pas ya, jumlah baru. Jadi yusabbibu taghyiruha taghyira awakhiril kalim, perubahannya itu, perubahan kalimat-kalimat tersebut, itu menyebabkan, ataupun perubahan awamil tersebut, menyebabkan perubahan awakhiril kalim. Nah, demikian. Translate dari suara ke apa saja itu ketinggalan ya, enggak tahu lah ya. Wallahu a'lam. Coba nanti kita buktikan ya di rekaman. Ja'a Zaidun, taqulu contohnya ja'a Zaidun akhiruha ad-daru matmumatun. Akhir dari kalimat Zaid adalah ad-dal yang didhammahkan. Wa taqulu ra'aitu Zaidan, dan kamu juga mengatakan ra'aitu Zaidan. Al-ana sarat maftuhatan. Nah, sekarang di sini sibdalnya jadi fathah. Li'anna al-amila al-awwala ghairu al-amil al-thani. Karena amil yang pertama bukanlah amil yang di kalam kedua. Ja'a sama ra'aitu, lain amilnya, kan begitu. Wa taqulu marartu bi Zaidin. Khafatnaha. Ya, di sini kita justru mengkhafatkannya. Likhtilafil awamil. Ya, karena berubah lagi amilnya. Ya. Sekarang. Ya. Dan sekarang dia jadi fathah. Ya, demikian. Idzan al-awakhiru takhtalifu bi ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alal kalimati. Kesimpulannya, akhir-akhir itu berubah disebabkan berubahnya awamil, berbedanya awamil yang masuk atas kalimah tersebut. In dakhala 'alaiha 'amilu raf'in rafa'naha. Kalau yang masuk kepada kalimat tersebut adalah amil yang merafa'kan, maka kita rafa'kanlah dia. Aw 'amilu nasbin nasabnaha. Kalau yang masuk adalah amil yang menasabkan, kita nasabkanlah dia. Aw 'amilu khafdin khafatnaha. Dan kalau yang masuk adalah amil yang mengkhafatkan, maka kita khafatkanlah dia. Maksudnya kalimat tersebut. Ya, kalimat yang dimasuki oleh amil itu. Wa qawluhu lafdan aw taqdiran. Dan pernyataannya ataupun perkataan Imam Ibnu al-Ajurrum lafdan aw taqdiran, lafdan muta'alliqun bitaghyir. Ya, jadi lagi-lagi benar ini. Tadi siapa yang jawab tadi? Mas Rafdi ya? Enggak ada. Masa? Adalah. Anda enggak, Mas? Lafdan aw taqdiran. Ini secaranya untuk yang disecarain yang mana kan? Oh ya, ya Rob ya. Oh ya, begitu ya, Taib. Nah, jadi lafdan muta'alliqun bitaghyir. Ini juga kaitannya ke taghyir. Ya, jadi lafdan ini kaitannya juga ke taghyir. Ya. Jadi maksudnya apa? Taghyirnya Mas Joko juga tadi kalau enggak salah ya. Iya, antar ya, Mas. Iya, Mas Joko juga tadi yang bilang. Baik, jadi lafdan kaitannya ke taghyir. Begitu pula dengan takdiran ya, karena takdiran mengikuti lafdan. Yani anna at-taghyir yakunu ahyanan lafdan wa ahyanan yakunu takdiran. Terus apa maksudnya itu ketika kita katakan perubahan itu secara lafaz atau secara takdir? Bahwasannya maksudnya ya, yakni bahwasannya perubahan itu sesekali dia terlafazkan ya, sesekali dia diperkirakan. Fa in kana al-harfu al-akhiru sahihan fa at-taghyir lafdhiyyun. Bagaimana ketentuannya? Maka jika huruf terakhirnya itu adalah, maksudnya lamul kalimahnya adalah huruf sahih, maka perubahannya lafzi. Wa in kana mu'tallan fa at-taghyir taqdiri. Dan jika lamul kalimahnya itu berupa huruf illah, maka perubahannya perkiraan ya, ataupun diperkirakan. Wa huruf la illah talata. Terus mungkin kalau kita bertanya huruf illah itu apa aja, maka jawabannya ada tiga. Al-alifu wal-wawu wal-ya wa ma'adaha fahurufu sihhatin. Dan selain dari ketiganya ini adalah huruf sahih namanya. Ya, jadi hamzah huruf sahih, ba huruf sahih, sad huruf sahih. Karena apa? Yang huruf illah cuma alif, waw dan ya. Ini enggak ada ketentuannya, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, itu huruf mad bukan huruf illah ya. Ini huruf illah, enggak ada ketentuan. Pokoknya alif, waw dan ya itu disebut dengan huruf illah. Selainnya disebut dengan huruf sahih. Wal hurufu allati yatakawwanu minha kalamul arabi 28. Dan huruf-huruf yang terbentuk darinya sebuah kalimat, ya, dan huruf-huruf yang terbentuk darinya sebuah kalimat-kalimatnya orang Arab, ya, kalimat-kalimat ataupun mufradat yang ada di dalam bahasa Arab itu terdiri dari ataupun berjumlah 28. Walau yang kuat ya itu ada 29. Minha thalathatun hurufu illatin. Minha thalathatun hurufu illatin. Minha thalathatun hurufu illatin. Ini kayaknya mualif pengen ngomong begini ya. Tiga di antaranya adalah huruf illah. Ya, tiga di antaranya adalah huruf illah. Sementara sisanya yaitu 25 ya, atau tepatnya 26 ya, semuanya adalah huruf sahih. Ya, itu kayaknya mualif mau ngomong begitu. Cuma kalau misalkan lafaznya begini saya enggak ngerti i'rabnya ini. Minha thalathatun hurufu illatin. Bukan min thalathatiha. Kalau min thalathatiha dari tiganya. Ini dari ke-28 tersebut tiganya adalah huruf ilat. Jadi seharusnya ya iya salah satuha ya ataupun ya seharusnya ats-tsalatsatu minha hurufu illatin. Ya. Tiga darinya ats-tsalatsatu minha hurufu illatin. Ya. Apa? Iya. Bisa juga enggak pakai alif lam tapi dengan ketentuan minhanya di belakang. Tsalatsatun minha. Ya, jadi ha? Minha salah enggak, salah satu minha, tiga darinya. Bukan diantaranya ada tiga. Kalau diantaranya adalah tiga, terus harfu illah sebagai apa? Diantaranya, iya. Betul. Jadi ya seharusnya salah satu minha, ya, tiga darinya. Nah, salah satu sebagai mubtada, huruf illah sebagai khabar. Wallahu alam. Mungkin antum punya i'rab yang lain untuk mengkompromikannya. Karena saya bingung ini. Minha thalathatun hurufu illatin. Khabarnya? Terus hurufnya sebagai apa? Itu dia masalahnya. Kalau andaikan huruf enggak ada, ya memang benar. Minha thalathatun, di antaranya ada tiga. Kan gitu ya. Itu baru benar kan gitu. Atau begini, minha thalathatun tusamma huruf illatin. Ya kan gitu. Di antaranya ada tiga yang dinamakan dengan huruf illah. Itu masih bisa kan gitu. Wallahu alam ya. Atau solusi lainnya ats-tsalatsatu minha huruf illatin. Ya atau bagaimana? Cuma ini enggak tahu saya. Huruf thalathatun gimana? Gak tahu, gak ada yang tahu. Iya, ya kita skip aja dulu ya. Gak ngerti saya yang mengkompromikannya. Ya. Ada satu kompromi. Walau saya kurang begitu setuju ya. Atau huruf ilam tidak makhor. Minta satu kabar. Kabarnya berupa jumlah. Kabarnya berupa jumlah. Oh, gak bisa. Bu, bingung. Sejak kapan? Ya, ini ya, kalau seharusnya begini lah. Huruf wa'illatin. Ya, ngapain juga diakhir-akhirkan kan gitu ya? Iya, itu kan penyebab diakhirkan dan diawalkan kan karena yang, ya, misalkan minha thalathatun kan ini kan karena mubtada'nya nakirah, khabarnya syibhul jumlah kan begitu. Mana ini minha thalathatun huruf wa'illatin? Ya, kalau saya ini nemu, cuma walau kurang begitu apa namanya menyukainya jika di Arab demikian, tapi ya kalau bukan ya, ini kan masalahnya huruf bacaannya kan minha thalathatun huruf illatin, yaitu sebagai naat bagi thalatha. Jadi berarti terjemahan begini, di antara 28 huruf hija tersebut tiga yang huruf illah. Jadi hurufu sebagai naat dan manutnya thalatha. Wallahu alam, itulah paling solusi yang bisa diberikan. Jadi minha salasatun huruf illatin. Ya, jadi dari 28 tersebut tiga yang huruf illah, wa tabaqqa khamsatun wa 20 harfan kulluha sahiha. Dan sisanya yaitu 25 huruf semuanya adalah huruf sahih. Wallahu alam. Ya itulah paling kompromi yang bisa diberikan. Idan setuju. Baik, ya kalau misalkan ada yang orangnya lain silahkan utarakan ya. Ini sama niatin wa isyrin. Iya. Salah satu huruf illah. Iya, huruf illatin. Nah, begitulah dia. Jadi kalau illah kita buang dulu, salah satu hurufun kan gitu. Ya. Enggak enak aja bahasanya. Iya, biasanya salah satu hurufin ya, iya. Tiga huruf ya. Ini kan salah satu huruf illatin. Di antaranya adalah tiga untuk huruf illat. Tiga. Lucu sebenarnya. Karena kan memang dia mau menjelasin tiga itu adalah huruf illat gitu. Ya paling-paling memang solusinya adalah kita jadikan sebagai naat gitu ya. Jadi di antaranya tiga yang huruf illat dan 25-nya huruf sahih gitu. Ya. Ya mungkin begitulah. Karena kalau kita bilang thalathatu hurufi illatin, ya itu tadi tiga bagi huruf illah. Nah, seharusnya kan begini, diantaranya tiga bagi, apa, tiga bagi huruf illah. Di antaranya tiga bagi huruf illah. Biasanya kalau ada itu kan yang apa isim fa'il yang biar sifatnya. Misalnya kayak hurufun thalithatun. Enggak juga. Itu biasanya salah satu hurufnya salah satu kutubin. Iya, di sini dia bukan sedang membilangkan hitungan bagi si huruf illah, tapi dia sedang ingin menerangkan tiganya itu adalah huruf illah, tiganya adalah huruf illah, maksudnya dari 20 tiganya, tiga dari 28 tersebut adalah huruf illah. Bukan sedang membilangkan tiga huruf gitu, tapi tiganya adalah huruf illah. Bukan sedang membilangkan tiga huruf. Jadi kalau tiga huruf benar telah satu hurufin, tiga huruf. Ini dia bukan sedang membilangkan tiga huruf, tapi maksudnya tiganya, tiga dari 28 itu adalah huruf illah gitu maksudnya. Memang iya, salah satun itu mubtada, minha itu khabar. Cuma kan tadi kita bingungnya harfu illatin ini sebagai apa. Nah jadi solusi yang bisa saya berikan, harfu illatin adalah na'at. Jadi tiga yang huruf illah darinya. Iya begitu, wallahu'alam. Sisanya jadi dia bukan sedang membilangkan hitungan jumlahnya ya, tapi sedang menerangkan tiganya, maksudnya tiga huruf illat ya. Tiga yang huruf illat darinya kan gitu, tiga yang huruf illat darinya, sisanya huruf sahih gitu. Wallahu a'lam. Dalam Arab terdiri dari 28 huruf. Ya, 28 huruf. Di antaranya tiga yang huruf. Ya, gitu maksudnya. Iya, tiga yang huruf illah baru sisanya gitu. Wallahu a'lam. Idan khamsatun wa 20 harfan tataghayyaru bi ikhtilafil awamil. Jadi 25 huruf itu berubah ya, sebab perbedaan awamil. Li'annaha harfun sahihun wa thalathatu hurufin la tataghayyaru li'annaha huruf illatin. Dan 3 huruf ya, 3 huruf darinya itu tidak berubah karena dia adalah huruf illah. Maksudnya Syekh ini mengatakan perubahannya lafzan dan perubahannya takdir ya. Jadi perubahan lafzan itu pada huruf sahih, perubahan takdir itu pada huruf illah, maksudnya begitu. Wallahu alam. Taqulu ya, bukan hurufnya yang berubah ya. Bukan huruf sahihnya berubah jadi huruf yang lain, kemudian kalau huruf illah itu enggak berubah tetap, tapi maksudnya di sini adalah tentang i'rabnya. Jadi i'rab pada huruf sahih itu dia terlafazkan dan perubahannya zahir. Sementara i'rab pada huruf illah ya, i'rab pada huruf illah itu terkesan tidak berubah ya, terkesan tidak berubah. Nah demikian. Naqulu jaa aliyun wa isa. Aliyun madmumun lianna akhirahu harfun sahihun. Isa ghairu madmumin bal sakinun lianna al-alifa harfu illah. Contoh seperti jaa aliyun wa isa. Ali didhammahkan ya, karena akhirnya huruf sahih. Isa ghair matmumin, justru sakin ya, justru sukun. Lianna al-alif harfu illah, karena alif adalah huruf illah. Nah begitu maksudnya. Ya begitu seterusnya. Ra'aitu aliyan wa isa, sama. Ali berubah, Isa gitu aja, kayak enggak berubah. Sebenarnya berubah, tapi takdiran itu yang dimaksud. Nah begitu. Ya marartu bi aliyin wa isa, juga sama. Ya akhirnya begitu. Ya, taghayyara ila al-khafdi, Isa lam ditaghayyar. Idzan aliyun mu'rabun li'annahu taghayyara akhiruhu bi ikhtilafil amil wa Isa mu'rabun li'annahu yataghayyaru akhiruhu takdiran. Ya tetap sama-sama mu'rab, ya tetap sama-sama mu'rab, hanya saja yang satu lafdhan, yang satu takdiran begitu. Wa li hadza qala al-mu'allif lafdhan aw takdiran. Itulah kenapa mu'allif ngomong lafdhan aw takdiran. Idzan al-i'rab taghyiru awakhiril kalim fa kharaja biqawlihi taghyiru ma la yataghayyaru akhiruhu la li'illatin. Ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada lamul kalimah ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada lamul kalimah. Oleh karena itu ucapan beliau taghyir ya, itu tidak termasuk apa-apa yang tidak berubah akhirnya. Ya, ma la yataghayyaru akhiruhu la li'illatin. Ya. walaupun apa namanya ada penyebabnya, ada alasannya. Ya. Lakin, oh bukan ya, lakin libinain. Ya bukan karena alasan, tapi karena memang dia itu, ya bukan karena bukan karena dia huruf illat, ya bukan karena dia huruf illat, kan huruf illat tadi nggak berubah, tapi karena memang dia bina. Ya lakin libinain. Wa kharaja bihi awailuha wa awasituha, dan juga dengan adanya pernyataan muallif taghyiru awakhiril kalim, maka tidak termasuklah awal-awal kalim, tengah-tengah kalim. Fala mabahata fihi ilmin nahwi, maka ini bukan pembahasan ilmu nahwu. Bal yubahatu fala mabahata fihi ilmin nahwi, bal yubahatu fihi fi ilmi sarfi. Iya, bal yubahatu fihi fi ilmi sarfi, akan tetapi ya dibahas padanya, ya, yakni pada awail, pada awasit, fi ilmi sarfi, yaitu di pembahasan ilmu sharf. Ini seharusnya bal yubhathu fiha fi ilmi sharfi, yakni bal yubhathu fi awailiha, ya, wa awasitiha fi ilmi sharfi. Wallahu alam. Ya, seharusnya fiha begitu. Demikian. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Iya, panjang soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.